والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومصدر الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصال أما بعد وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم kami tahu apa yang menyebabkan baginda raja marah. Apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Rahimakumullah. Lah saya ngomong baik setan karena anak gue ya rahimakumullah. Kalau yang bilang kita kepada mereka, laknatullah, radong gue. Apa pertanyaan? Apa jawaban Raja Iblis? I'lamu, ketahuilah, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada kesuciannya. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Padahal kalian semua tahu, kata Raja Iblis, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah. Maka banyak umat-umat Muhammad yang bermaksiat. Istri berani dengan suami, suami zalim dengan istri, anak durhaka dengan orang tua, orang tua menyia-nyiakan anaknya, orang meninggalkan sholat, kaya tapi meninggalkan zakat, orang lebih takut dengan pajak daripada dengan zakat. Akhirnya apa? Raja Iblis bilang, berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, mubadir, sungguh terlalu. Kalau sungguh terlalu, Raja Iblis apa Raja Dangdut? Akhirnya apa? Bala tentara setan bertanya kepada Raja Iblis, kalau memang demikian wahai Raja Iblis, apa yang harus aku lakukan untuk menggoda manusia? Bapak ibu semuanya, termasuk yang di bawah pohon bambu, kayak apa begitu? Wah, mau sampai sana Mas Tommy. Pengen lihat Mas Tommy kayaknya. Pengen Mas Tommy. Gue ngopong. Rasa bayangin bujumu kayak Mas Tommy. Apa jawaban Raja Iblis? Wahai para tentara setan, hari ini kamu jauhkan kembali manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan, sibukkan manusia dengan minuman, sibukkan manusia dengan baju baru dan kesenangan, sehingga mereka melupakan Allah. Bilang dengan pesan itu, adu kembali manusia antara satu dan yang lainnya. Buat manusia permusuhan antara satu dan yang lainnya. Milah dengan tetani. Begitu lebaran. Duhun seru, Mas Tommy, Mbak Titi itu ngomong bahasa Jawa. Gua mau ngomong bahasa Jawa. Apa realita yang terjadi Bapak Ibu? Dengan persani, begitu bodoh. Subhanallah, bajunya baru, minum apa badan? Sandale anyar, bahkan kawat untune anyar, alise anyar, irunge anyar, bojone anyar. Begitu kita bersuka cita, makanan serba ada, ditoto rapi ini burmejo, rengginan. Marmin, kuping gajah, telek kucing. Bahkan di kalasan terindikasi banyak biskuit palsu. Kalengnya kongguan biskuit begitu dibuka di sini. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Begitu kita bersuka cita, mangan kupat sak bungkuse, ngombe sirup sak botolin. Dengar ada duhur dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan membedahar, apa jawabannya? Adzan meneng. Setan. Ini yang terjadi. Makanya kemudian apa? Setan menyebar virus-virus kebencian. Bagaimana seorang suami dan istri tidak saling memaafkan? Anak berani dengan orang tua, tetangga satu bermusuhan dengan tetangga yang lainnya. Padahal pulau panjenengan sami pun diajari Allah tentang bulan Ramadan poso. Bolak-balik pulau matur, poso itu bahasa Arabnya adalah as-saum. As-saum itu asyam, artinya imsak. Imsak kuwi artine ngempet. Ngempet hawa nafsu. Termasuk kalau ini ngaji di Balai Kota DKI kali Pak Anies Baswedan kula matur. Jadi pemimpin itu cangkeme kudu ngempet. orang waton ngomong. Lah Indonesia itu saat ini pemimpinnya kakek ngomong cangkem ini. Contohnya beras larang, menteri ini ngomong ora usah kakean mangan. Bila menteri cangkem ini bosok. Daging larang kon mangan keong. Listrik larang kon nyabut meteran. Ayo. Sarden ono cacinge protein. Pengen sugih ternak kolo jengking kuwi cangkem boso. Soale napa? Ora iso ngempet. Lah poso niku ngajari awake dhewe ngempet. Bahkan wong poso niku nyuwun sewu. Di luar bulan Ramadan boleh dilakukan, di bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Contoh, Bu. Jenengan dikisui wong bales misuh niku ansal napa mboten? Asalkan pisuane padha bantere padha. Jenengan dikisui matamu. Jenengan bales matamu juga boleh. Tapi di bulan Ramadan ini enggak boleh. Cukup mengatakan ini so imun. Sorry aku sedang puasa. Di kampung wong puk bales ngampleng boleh apa enggak? Boleh, namanya kisos. Tapi kamplengane kudu padha, bantere padha, sing di kampleng gone padha. Ampun wedhas niku. Belajar ngempet. Kenapa? Karena puasa itu untuk menahan hawa nafsu. Asadul jihad, jihadul hawa. Maka Bapak Ibu, kalau Ramadan selesai, kemudian ketemu dengan Idul Fitri, kalian masih bermusuhan dengan suami, berarti puasamu gagal. Tak takon, jenengan wong yukjo. Mbak Titi, Mas Tommy, pemusuh yukjo, tak takon. Bodohi ini jenengan kalau bujuni salaman apa sungguhan? Salaman! Ini kan jodoh. Sungguhan apa salaman? Yang ngomong sungguman Tony Boster wakonmu di Jogo Sibar ngomong sholat id bujuni beli pak kosong kosong ya pak kosong kosong apa nih jangan ngetos nih kok kusini kok dan bawa tulisan pondok pesantren orang haji ini kok kusini di sungguman bujo karo santri. Sungkeman itu corok keraton, sing lanang guyu-guyu sing kepenak. Pek, sing wedok ratu dodok. Guyu. Begitu ketemu bojone guyu, Rasulullah dawuh, kok ana wong wedok guyu ping pisan di hadapan suami, pahalanya sama dengan ibadah haji. Jenengan ketemu bojone, haji Gus Miftah pernah bilang kepada kalian anak-anak serandaan toh santai saja sejumblu-jumblu kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ditebarkan virus-virus kebencian anak dengan orang tua, istri dengan suami, sungkeman. Sing lanang dilungguhke sing kepenak dengan matur sing kae. Niki dalam bahasa Al-Qur'an namanya qaulul ma'ruf wa maghfirah. Perkataan yang baik dan penuh maaf. Matur sing kae. Bapak. Penyuluh apa? Jadi. Mami mau kemana? Tandur. Bapak, kalau ngaturakan sendiri ya di Bapak, Bapak menawi kalau gak ada kelepatan, saking mas, saking ucapan, saking mas, saking tindakan, untuk kalau banyu, saya tahu, kalau mas, saya taruh belum, jadi sih bener kok kula nyuwun agung sih sami bro pak sami bapak tangan ibu jumu diambung ulak wali dalam kitab ada bermaratus mereka disebutkan ketika seorang istri mencium tangan suaminya dengan ikhlas pahalanya sama dengan mencium hajar aswad sing urung rabi mesakin tanganmu urung hajar aswad kelas me tanganmu urung hajar aswad menggete ewok toh. Menebar virus-virus kebencian. Pemimpin yang seharusnya menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh dan suri teladan yang baik bagi rakyatnya. Tetapi di bulan Sawal ini justru mempertontonkan permainan-permainan yang tidak layak dilihat oleh rakyatnya. Nuwun sewu gara-gara pemilu pilkada ini lho. Kula niku ngaji ning Jawa Timur. Kiai siji karo kiai liyane neng-nengan cangkeme sariapan. Gara-gara apa? Pilihane beda. Padahal goblok jenengan tak kandhani. Apa bedane pilkada karo rumah tangga? Bedane siji. Wong arepe nyoblos pilkada kae dandane sak jam, nyoblose sak menit. Ayo. Nggih napa mboten? Nggih. Lah rumah tangga nyuwun sewu lepas bajune sak menit, nyoblose sak jam. Hatiku rasane lara nyawang konco ado karo agama randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlaki wong tua diseneni guru ya dikepui ayure gendang ngaji selawat sing selawate banter lak dongake rezeki lancar amin kok mulih kata ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa kerawan tamu aku saking Jakarta. Alhamdulillah, kula komunikasi kali Mas Donis, kali Mbak Indro sedikit. Alhamdulillah, dalam menikah sakit rawoke, tepuk tangan untuk Mas Tommy. Yang kedua, juga dihadiri oleh kakak beliau, Mbak Titi Soeharto. Juga sama beliau, Mbak Mami Soeharto. Mas Tommy, Mas Tommy, tapi kan, jadi dari Ibu Disik, Ya Allah, siapa ini? Breng. MPR baunya. Kempur. MSJK ya ini ya, sedap nasi MSJK ini. Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk SRG. Masuk surga aroma. Matamu suwek. Ayo, matamu dibut. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uwi. Aku ingin JUSTM every day. Just married. Tapi jodohnya masih inden. Jomblo permanen. Kamu gak mau sama aku gara-gara kita beda pemikiran. Aku mikir kamu, kamu mikir yang lain. Ngomong dan berminyak. Selalu mencoba kepadamu aku beri kepada siapa ibu ini aku beri. Lihat aku Pak Nur yang sudah berjuang. Konsisten datang ke sini, semoga dapat pahala dan semoga semoga yang bilang amin utangnya lunas semua. Selamat pagi Yono. Bon, saat dari ini Mas Tommy sambutan akan saya kasih mukadimah. Bapak Ibu, wong urip itu tugasnya apa? Wong urip itu tugasnya menggawe cerita. Karena pada akhirnya kita akan diceritakan oleh generasi berikutnya, betul? Maka Al-Quran mengatakan, apa tugas manusia Allah di khalaqal maut awal hayata? Ya berluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita itu membuat cerita. Kapan durasinya? Antara adzan dan iqamah. Ingat, bayi lahir diadani, orang mati pun sewu. Bayi lahir diadani, begitu kita mati diadani. Biar ini kalian. Urip kuwi abatesane antara adzan dan sholat. Wong lahir diadani, wong mati disolati. Jarak antara adzan dan sholat kira suwe. Paling pol 10 menit. Artinya apa? Durasi kita membuat cerita itu tidak lama. Karena apa? Pada akhirnya yang dikenang oleh orang adalah ceritanya. Pendiri bangsa hari ini tinggal cerita. Presiden pertama Soekarno, Presiden Ketua Soeharto, bahkan nyuwun sewu jarene saat ini Pak Harto kaki kali awak ini. Bukti apa? Bokong truk ono tulisannya. Iya deh kabar ini yang jangan lupa. Karena semuanya akan meninggalkan cerita. Awak dhewe bakal diceritake. Lah orang-orang terdahulu mampu meninggalkan cerita-cerita yang baik. Pak Karno meninggalkan cerita yang baik dengan Pancasilanya. Pak Harto meninggalkan cerita yang baik dengan pembangunannya. Terus semuanya meninggalkan cerita. Pertanyaannya, mampu tidak kita meninggalkan cerita? Awake dhewe iki ngene. Urip kuwi ramung napak tilas tapi kudu ninggalke petilasan. Jenengan ziarah ke makamnya Gus Dur niku napak tilas. Pertanyaannya, bisa enggak meninggalkan petilasan? Pak Harto ninggalke petilasan. Jualan tol, pembangunan, pertanian, terus macam-macam. Dari cerita. Pada akhirnya, kita juga harus diceritakan oleh anak cucu kita. Pertanyaan itu di dalam, mungkin saya itu apa? Apa beda nih wong bian kali wong saat ini? Beda nih siji. Wong bian itu gawian yang nandur, rengarap-rengarap munduk. Tapi wong saat ini gawian yang munduk, tapi ragilem. Pembian itu gaweane nandur kayu jati, orang ngarep ngetok kayu jati. Sari ini gaweane ngetok kayu jati, tapi ragilem nandur kayu jati. Sing gelem munduh ragilem nandur, piyono telu. Siji maling loro pemborong telu codot. Berarti yang awakmu gaweane munduh ragilem nandur, kelasmu koyo. Milo bapak ibu kalau codot rahimakumu. Aja nanti. Mbah Api niku ciri-cirinya siji. Kok jenengan duwe Mbah Api? Ciri-ciri nopo? Anak putu nih wani nyeritake mbahmu. Mbahmu sapa? Mbah Harto. Api diceritake. Tapi lah mbahe basa ora bakal diceritake. Soalnya nopo? Ora ana sing iso diceritake. Mbahmu sapa? Kae wo bajingan. Lah gosmu niki kowe sing nyuruh aku gos, sing nyuruh aku abah, sing nyuruh aku minta sak pitruti. Napa gawe pengajian rutinan model ngoten iki? Mau pengen gawe cerita. Sesolah aku mati iki mah dikenang ono ceritane. Mila jaman Pak Amin Rais ben tau tidak iki tangan kula. Untungnya bagus pilih pengajian seperti ini. Minimal saya besok akan diceritakan oleh anak cucu saya. Sopo sing biyen ngawini pengajian malam Minggu Pahing, Abah minta. Enak cerita. Minimal biyen kula mati jenengan ndongake kula. Sopo sing mati? Abah minta. Al-Fatihah. Ayo, sing apa-apa tak takon. Sing ora Gus mungkin mati iki ndongake aku apa ora? Ndongake apa ora? Indonesia ini pun ceritanya nopo mawon, makin aja dilawan dengan Mas Tommy. Lo pengen mudah-mudahan kehadiran Mas Tommy malam hari ini membuat cerita untuk kita semuanya dan pada akhirnya akan kita kenang selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin. Amin. Mudah-mudahan Mas Tommy iso kaya bapakne. Amin. Amin. Gus Miftah presiden dukung sinten? Aku dong dukung ngomong wayahe kok. Akhirnya sapa saiki? Nggih apa mboten? Nggih. Penting or, aku tuh nganu loh Mas Tommy. Kalau bilang sama kiai-kiai, kiai itu aja nganti diaku sih. Pripun Gus, kiai-kiai kuwi lak musim pemilu, kuwi kelasnya koyo, bakal koyo dong salam koyo laos. Lak masak sayur digoreng di sini, sayure mateng dibuat di sini. Ini dewer-dewer buajingan itu. Milo lagi mau saya tidak mau. Tetapi siapapun yang berbuat baik untuk bangsa ini pasti saya dukung. Biar apa betul? Tapi kalau merusak NKRI dilawan bareng-bareng, biar apa betul? Nganti duwe beras tapi tuku beras larang. Opo-opo larang. Opo sing mudun iki siji sak iki napa? Katok. Ojo kiai ini diatur-atur. Ingat Imam Al-Ghazali dawuh, fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara karena rusaknya pemimpin. Negara ini rusak mergo pemimpinnya rusak. Lah napa pemimpin rusak? Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Ini orang musim menjalankan kadang-kadang kurang burung. Caleg nyedak kiai nyedak caleg. Caleg nyedak kiai mergo pengen dipilih karo jamaahe. Kiai nyedak caleg pengen nguntal amplope caleg. Maka tadi saya mantap sama Mas Tommy. Mas Tommy alhamdulillah pengajian 5 tahun. Di sini tidak ada panitia, tidak ada kotak infak, mengurangi konco-konco kampung. Tidak ada proposal. Bun, saono nih kancong emangi kulo tompo orang emangi kulo tak sabar karo Gusti Allah. Bojo kulo niku biasa, kurang seminggu bang aja pengajian, aja ulang tahun, kurang duwe rakat pripun wis ora usah sambat. Sambat tau karo apa? Sambat karo jamaah nggo mesake wong jamaah kan luwe uripe luwe ngeroso. Ora usah sambat. Sambate karo sinten? Allah. Dengan besok akhirnya apa? 5 tahun kita mujahadah di sini, alhamdulillah. Najan boten nanten kotak infak orang jimbitan sak pitulune. Allah memudahkan. Kenapa? Ini keakbaran Allah. Amin. Maka nyuwun sewu, niki kudu diyakini panjenengan. Kudu ninggal kita. Jangan kemudian apa? Hanya gara-gara pilkada pemilu nyuwun sewu, kita menjual suara hanya untuk menjadikan orang. Ingat, arrosi wal mutasi final. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo katakan awakmu, pilih nyogok apa disogok? Malah sogok-sogok. Lah terakhir, kenapa ulama itu rusak? Ini, saya itu sering membaca Twitternya Mas Tommy. Walaupun saya gak punya Twitter, aku mau Twitter Twitteran. Radong. Saya Instagram aku dulu. Deso matamu, deso. Atau suwe. Aku yang deso membongke kuburan kok. Ini Mas Tommy tetangga saya ini Nasrani. Ini kampung kita itu 40% Nasrani, 50% Nasrani. Ini kuburan. Ini kuburan. Maka saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga kiri saya. Agak dia sendiri kamu berani. Jangan. Maka mudah-mudahan 2019 Indonesia oleh Allah dianugerahi. Jangan sampai kemudian dapat pemimpin-pemimpin yang buruk karena negara ini bisa rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpin rusak karena ulama-nya rusak. Pertanyaannya, kenapa ulama rusak? Wa fasadul ulama bi hubbil jah wal mal. Dan rusaknya ulama itu karena cinta jabatan dan cinta harta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya punya teori maksudnya. Oh, pengen jadi orang besar di Indonesia itu cukup dengan dua cara. Yang pertama, menyelesaikan masalah besar, atau yang kedua, melawan orang besar. Dan sekarang di Indonesia yang paling banyak ini nomor dua, melawan orang besar. Saya juga tidak cocok kemudian kalau kemudian kita saben kebijakan dikritik, kalau dia baik katakan dia baik, tapi kalau dia jelek katakan dia jelek. Contoh saya introduce kita rekomendasi ustadz oleh Kementerian Agama, wih menterinya bosok untuk kita kandang. Ayo omong lo menterinya rapopo jadi kan kakandang sak jogja itu pengajian sawaran tiap